Halaqah yang ke-21, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau berkata, Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Kaidah yang ketiga, kata beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda di dalam ibadahnya. Artinya bukan satu sesembahan. Beliau mengatakan, minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara orang-orang musyrikin ada yang menyembah matahari dan juga bulan. Ada sebagian manusia di zaman beliau yang menyembah matahari dan juga bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, dan ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan juga orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara, dan ada di antara mereka yang menyembah pohon-pohonan, demikian pula batu-batuan. Ini adalah semuanya termasuk orang-orang musyrikin, menyembah kepada selain Allah. Namun apa yang disembah selain Allah tersebut adalah sesuatu yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Beliau SAW diutus oleh Allah SWT di tengah-tengah manusia yang berbeda di dalam ibadahnya. Kemudian beliau mengatakan, وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka, وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, dan beliau tidak membedakan di antara mereka. Beliau SAW ketika diutus oleh Allah SWT kepada orang-orang musyrikin tersebut, mengajak mereka bertauhid, mengisahkan Allah SWT, dan beliau memerangi mereka semuanya, tidak membedakan satu dengan yang lain. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerangi semua orang musyrikin dengan berbagai jenisnya. Dalilnya, beliau mengatakan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka, perangilah orang-orang musyrikin. Sampai kapan? Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah di permukaan bumi ini. Dan jadi maksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga agama ini semuanya hanyalah untuk Allah SWT. Perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum untuk memerangi orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah SWT dengan maksud supaya tidak lagi terjadi fitnah di bumi ini, tidak terjadi kesyirikan di bumi ini, sehingga agama ini, ibadah ini, semuanya hanyalah untuk Allah SWT. Allah memerintahkan untuk memerangi mereka semua tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.